Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait beliau sebutkan, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakan bahwa Allah menampakkan dirinya kepada makhluk terang-terangan, mereka lihat seperti bulan purnama, tidak samar, bahkan Rabbmu lebih jelas lagi. Dalam bait ini Imam Abu Bakar menjelaskan madhab atau akidah Ahlus Sunnah bahwa mukminin yarawna rabbahum fid daril akhirah, di akhirat mukminin akan melihat Rabb mereka. Baik itu fi arasat yaumal qiyamah, ataupun itu fil jannah. Nusus yang menjelaskan itu banyak dalam ayat-ayat Quran. Begitu pula dalam hadis-hadis Rasul SAW. Antara lain firman Allah di Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Nadhirah pertama dari nadharah, bermakna bahak, ulhusun, indah, cemerlang, bercahaya. Nadhirah yang kedua, ila rabbiha nadhirah, minan nadhar, ru'yah, melihat. Pendalilan dalam ayat ini, yang pertama, bahwa nadhar Allah nisbatkan itu atau Allah idhofahkan kepada wujuh, yang memang itu alat atau tempat untuk melihat. Yang melihat adalah wajah mereka, yang di situ mata mereka untuk memandang, melihat. Yang kedua, pendalilan kedua, bahwa an-nadhar di dalam ayat yata'adda bi'ila, dimuta'addikan dengan ila, ila rabbiha nadhirah. Dan ma'ruf dalam bahasa Arab, nadhara ila bimakna ra'a, melihat. Ana anzuru ila kada, ini aro, aku melihat. Allah juga sebutkan di dalam ayat lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dalam Yunus. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna, yaitu jannah, balasan kebaikan bagi mereka. Wa ziyadah, dan ada tambahan bagi mereka selain kenikmatan al-husna. Dan itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan an-nadhar ilallah, melihat kepada Allah, dalam riwayat Muslim. Al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadhar ilallah. Dan itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Nas'alullah min fadli. Juga Allah sebutkan dalam Mutaffifin, kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka ini kufar musyrikin terhalangi, mahjub dari Rabbnya. Artinya, kalau itu hukuman dari Allah bagi kufar, diazab, merupakan siksaan bagi mereka, musuh-musuh Allah, maka mafhum ayah kepada aulia Allah, kepada para walinya, mukminin, Allah tidak akan menghalangi mereka. Allah tampakkan dirinya kepada mereka. Karena kepada musuh-musuhnya kufar, Allah halangi mereka, la mahjubun. Dari kenikmatan terbesar itu mereka dihalangi, enggak akan melihat Rabb mereka, kufar. Sehingga makna ayat tentunya, kalau itu kepada kufar, kepada mukminin Allah tidak akan menghalangi. Karena itu azab bagi kufar, maka ini kenikmatan bagi mukminin. Allah izinkan untuk melihat dirinya. Dalam hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali, Rasulullah SAW, beliau sebutkan, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla taghlibu ala salah qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha fa'alu. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama, jelas, tidak terhalangi, tidak samar, enggak ada mendung, enggak ada awan, enggak ada, jelas, jernih itu langit, sehingga jelas kalian melihat bulan. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari fajar, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari asar, maka lakukan. makna tidak terkalahkan, kata Hafidz, bagaimana kalian tidak terlewatkan dari waktunya sehingga kalian terkalahkan dari pelaksanaan dua sholat itu berjamaah di masjid. Bagaimana caranya? Ya berarti kalau terkait subuh misalnya, jangan tidur larut-larut malam, jangan bergadang. Itu makna hadits, anjuran untuk mempersiapkan diri agar kalian tidak terkalahkan. Kalau kalian terlalu malam misalnya, ngantuk akhirnya gak mampu bangun, terkalahkan, akhirnya lewat sholat subuh di waktunya. Semisal itu maknanya. Persiapkan dirimu untuk selalu bisa menegakkan sholat subuh dan asar berjamaah di masjid-masjid. Dengan dua amalan itu utamanya, subuh asar, kalau kalian jaga, kalian akan melihat, Allah izinkan untuk melihat dirinya yang maha mulia. Sebab, termasuk sebab terpenting, menjadi sebab terbesar untuk kalian melihat wajah Rabb kalian. Jaga sholat subuh dan asar kalian, jangan terkalahkan. Nah, demikian pula ulama menyebutkan ayat yang juga menjadi dalil bahwa mukminin melihat Rabb-nya di Al-A'raf di ayat 143, kisah tentang Musa alaihissalam. Allah sebutkan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Ma'ruf kisah Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah untuk melihatnya di dunia ini, dia masih hidup. Arini andur ilaik, tampakkan dirimu untuk aku melihatmu. Qala lan tarani, Allah katakan enggak akan kamu bisa melihatku di dunia ini. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, kamu akan melihatku. Maka Allah tampakkan dirinya, tajalla. Benar-benar tajalli. Ini yang Abu Bakar sebutkan, wa qul ya tajalla rabbuna jahrotan. Allah tampakkan dirinya betul-betul ke gunung itu, sehingga hancur gunung itu dan Musa pun jatuh pingsan karenanya. Itu siuman, beliau katakan, subhanak, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku orang yang pertama beriman padamu. Pendalilannya dari mana? Satu, ulama sebutkan bahwa itu permintaan Musa alaihissalam, Rasul yang mulia, yang termasuk dari ulul azmi minar rusul. Kenapa demikian? Karena Musa sangat tahu, sangat mengenal Allah, Rasul Karim, ulul azmi. Dari sekian para rasul, mereka yang sangat mulia, lima ini, termasuk Musa. Meminta untuk melihat Allah. Kalau memang, ini pendalilannya, melihat Allah itu mustahil sama sekali, gak mungkin, tidak bisa dilihat oleh hambanya, Musa lebih mengerti dan tidak akan diminta oleh Nabi Musa dari awal. Dari awal Musa gak akan minta kepada Allah untuk melihat. Musa jauh lebih mengerti, jauh lebih mengenal Allah daripada mereka ahlul batil, mu'attilah, muharrifah, musyabbihah. Jauh lebih mengenal Allah, Rasul. Hanya saja beliau meminta di dunia itu yang tidak mungkin. Yang kedua, pendalilan yang kedua bahwa Allah benar-benar menampakkan dirinya kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Gunung, benda mati, gak ada nyawanya, gak mukallaf, tidak menjalankan perintah-perintah layaknya mukmin, mujahadah dengan imannya, ketaatan, ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah, siang malam dia sholat, tahajud, doa, zikir, puasa. Gunung tidak mendapat taklif untuk meninggalkan muharramat wal manhiyat yang dilarang-larang oleh Allah. Sementara mukmin dia berjuang sepanjang hidup melawan syahwatnya, hawa nafsunya. Padahal ajakan untuk itu kuat, tapi karena takwanya kepada Allah dia kekang, dia tahan. Mukmin. Lah kalau kepada gunung yang enggak menjalankan ibadah seperti itu, Allah benar-benar tampakkan dirinya. Apalagi kepada mukmin. Mukminin yang benar-benar taat, patuh. Selama hidup dia ibadah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tentu lebih pantas dan lebih layak, lebih berhak untuk Allah tampakkan dirinya daripada gunung. Nah. Maka di dunia tidak satu pun yang melihat Allah. Tidak Rasul, tidak Nabi. Apalagi yang di bawah mereka. Kufar tidak akan melihat Rob mereka di yaumul qiyamah, tapi mahjubun seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Demikian ru'yatullah, melihat Allah, dijelaskan dalam nusus Quran, sunnah, mutawatir. Dan itu menjadi ijma', kesepakatan ulama sunnah dan a'immah. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali Jahmiyah. Allah tidak akan dilihat. Atau mereka yang terpengaruh dengan syubhat dan madhab Jahmiyah. diriwayatkan Imam Syafi'i pernah mengatakan rahimahullah, man ankara ru'yatallah hariyun an yuhrama minha. Masyaallah al-afiyah. Orang yang mengingkari, dia ingkari, enggak mungkin Allah dilihat, maka pantas baginya untuk diharamkan dari melihat Allah di yaumul kiamah kelak. Sementara itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mukminin, betapa bahagia dan senangnya mereka, wajah mereka begitu indah dan cemerlang melihat Rabbnya, di saat itu diharamkan mereka-mereka yang mengingkarinya. Pantas untuk diharamkan karena dia mengingkari. Wal'iyadzu billah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam doa, Allahumma inna nas'aluka, potongan dari hadis, nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kenikmatan melihat kepada wajahmu ladzah, kelezatan, nikmat melihat wajahmu dan rindu untuk berjumpa denganmu. Artinya itu pula melihat Allah menjadi tujuan utama dan menjadi harapan terbesar mukminin, karena itu kenikmatan yang tiada tara Allah berikan kepada mereka. Di dalam bait beliau katakan, kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, seperti bulan purnama. Dan itu beliau sebutkan seperti hadis tadi yang Rasul katakan, kamatarawnal qamar laylatal badr, kalian melihat Allah seperti kalian melihat purnama. Dari lafaz itu Imam Abu Bakar pun menyebutkan dalam baitnya, kamal badr la yakhfa rabbuka awdahu. Dan yang dikehendaki tasybih, penserupaan di situ, penserupaan ar-ru'ya bir-ru'ya, la mar'i bil mar'i. Yang diserupakan adalah penglihatannya seperti engkau melihat bulan purnama, seperti itu engkau melihat Allah. Penglihatan ini yang disamakan. Kamu lihat purnama begitu indah, jelas, gak samar, gak ada awan, gak ada mendung, gamblang sekali kan, cerah sekali, seperti itu. Sehingga yang disamakan bukan objek yang dilihat, bukan mar'i. Bukan berarti Allah seperti purnama, bukan. Tetapi penglihatanmu saat melihat purnama seperti itu pula kamu akan melihat Allah. Di dalam permasalahan ru'yah, perlu kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, dan penglihatan beda dengan ihathah. Beda dengan seperti yang Allah sebutkan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Enggak ada pandangan atau mata yang idrok, karena ihathah itu menyeluruh segala sesuatunya. Itu idrok dan ihathah. Yang itu Allah nafikan dari dirinya. Dan beda ru'ya, beda dengan idrok atau ihathah. Kamu bisa melihat sesuatu walaupun kamu enggak tahu seperti apa dalamannya, seperti apa rinciannya, detailnya. Tapi melihat-melihat tahu. Maka beda. Karena itu syubhat yang mereka angkat untuk menolak atau menafikan ru'yatullah. Asy-syahid, ayat dan hadis cukup begitu jelas. Menyebutkan bahwa mukminin Allah izinkan untuk melihat dirinya yang maha mulia, dan itu kesepakatan Ahlus Sunnah. Hampir tidak ada kitab akidah yang mereka tulis dari masa ke masa, a'imah dari berbagai negeri sana dan sini, kecuali akan pasti menyebutkan ini, ru'yatul mu'minin rabbahum. Menunjukkan itu kesepakatan, sesuatu yang mukarrar, yang sudah pasti dan menjadi keyakinan matang, tidak ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah tentangnya. Kemudian beliau katakan, walaisa bi maulidin, walaisa bi walidin, walaisa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Allah tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Tidak ada yang serupa dengannya. Maha tinggi Allah yang maha suci. Setelah beliau sebutkan bait tadi tentang ru'ya, dengan melihat Allah. Beliau ingin jelaskan dalam bait ini bahwa menetapkan ru'yah tidak berarti menyerupakan Allah dengan yang lain, tidak berarti kita menyamakan Allah dengan yang dilahirkan atau melahirkan. Itu tidak ada kaitan dan hubungan di antara keduanya. Maka ahlu sunnah menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan di dalam Quran atau Rasulullah SAW di dalam sunnah, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Di dalam bait beliau ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yuqasu bi khalqihi, enggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya yang ada. Laisa bimaulud wa laisa biwalid, artinya tidak seperti makhluk yang merupakan pecahan, titisan dari yang sebelumnya. Itu makhluk maulud. Kita semua makhluk titisan, pecahan. Ada orang tua kita, kemudian yatafarra, terpecah darinya, terlahir darinya anak-anaknya termasuk kita. Walaisa biwalid, juga tidak melahirkan, sama tidak seperti makhluk yang terpecah darinya, yatafarra anhu ghairuh, terlahir darinya anak-anak keturunannya. Kedua-duanya ternafikan dari Allah, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Laisa bimauludin wa laisa biwalidin. Dan itu terambil dari firman Allah juga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu syibhun, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dalam asma'ihi, dalam nama-namanya. Tidak ada yang sama fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dalam af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. Dan itu juga terambil dari ayat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Syai'un nakirah dalam konteks penafian, laisa kamitslihi syai', menunjukkan umum semuanya. Tidak ada apapun satupun yang sama dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan melihat. Allah sebutkan dua sifat ini, sami basir, mendengar, melihat. Setelah Allah menafikan kesamaan, laisa kamitslihi syai, dengan seluruh makhluknya. Kenapa dua sifat ini yang disebut oleh Allah? Wahuwa as-sami al-basir, dia yang mendengar, dia yang melihat. Sirul ayah, ulama sebutkan, karena yang menyatukan hampir seluruh, kalau tidak dikatakan seluruh makhluk hidup yang bernyawa adalah dua sifat ini. Sifat yang menyamakan semua dan seluruh makhluk yang bernyawa. Mendengar dan melihat. Hampir tidak ada makhluk yang keluar dari ini, kecuali sedikit sekali dan tidak teranggap, karena dari ribuan atau mungkin jutaan hanya satu atau dua yang gak teranggap. Disebutkan salah satunya ular. Ular itu hanya melihat tapi gak mendengar. Dia gak mendengar. Sehingga kamu teriak kayak apa, dia gak dengar. Dia cuma melihat, punya mata tapi gak punya pendengaran. Al-Muhim, secara umum makhluk ini, kalaupun ada sifat yang menyamakan mereka, ada padanya dua ini, mendengar, melihat. Artinya ayat menjelaskan kepada kita, kalau seandainya ada kesamaan antara khalik dengan makhluknya, pastinya pada pendengaran dan penglihatannya akan sama. Karena itu yang menyamakan setiap yang hidup. Tapi itu pun sudah Allah nafikan, laisa kamitslihi syai. Gak ada yang sama. Gak ada yang serupa dengan Allah. Bahkan pada pendengaran dan penglihatannya. Bagaimana akan sama pendengaran Allah yang Aisyah katakan subhana man wasi'a sam'uhu kulla syai, maha suci Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Datang khaulah di rumah Rasulullah, di rumah Aisyah. Apakah rumah Aisyah kecil kan? Rasulullah kalau sholat malam, Aisyah menselonjorkan kakinya. Kalau Rasul mau sujud, sentuh kakinya, kemudian Aisyah lipat kakinya. Sederhana sekali, kecil sekali. Datang khaulah mengadukan kasus suaminya Ma'ruf yang mendiharnya. Itu Aisyah katakan, dia dekat denganku, sebelahku. Tapi karena itu aib masalah keluarga, khaulah berbisik-bisik kepada Rasulullah. Ini suaminya begini, begini, karena aib urusan keluarga. Itu Aisyah katakan, samar bagiku apa yang dikatakan khaulah. Gak jelas. Kamu kan mungkin pernah mendengar, apa kalau orang Jawa bilang, geremeng. Ya. Ada orang bicara, ada suara, tapi kamu gak tahu apa yang dibicarakan. Tapi dengar ada suara memang. Misalnya, berarti ada orang bicara, tapi apa yang diomongkan objeknya apa, masalah apa, kamu gak tahu. Itu yang Aisyah maksud. Gak jelas bagiku apa yang kaulah sampaikan. Cuma dengar suara saja. Dia berbisik-bisik kepada Rasul. Sementara Allah min fawqi sab'i samawat menyebutkan qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah mendengar ucapan wanita ini yang mengadukan suaminya. Allah mendengar obrolan kalian berdua, Rasul dan Allah. Fokus Abi Samawat. Aisyah di sampingnya enggak jelas. Bagaimana mau sama pendengaran makhluk dengan Khalik? Subhanahul Musabbahu. Ta'ala Allah Musabbahu. Mendengar bukan hanya mendengar. Mendengar berarti faham, mengerti. Makhluk dengan segala kelemahan mereka. Mungkin saja mendengar belum tentu mengerti. Ya kan? Kamu di depan orang Cina misalnya atau orang Barat. Dengar jelas ngobrol mereka. Apa yang diomongkan kamu gak paham, cuman dengar. Kamu ditanya ngobrol apa mereka, ya gak paham kamu. Gak ngerti. Kenapa gak dengar? Dengar. Jelas dengar. Mau di sampingmu. Tapi kamu gak ngerti. Mendengar pada makhluk belum tentu mengerti. Tidak demikian dengan Allah. Mendengar, mengerti apa yang disampaikan makhluknya. Makhluk Allah sekian banyak. Yang Muslim, yang di Arab mungkin dengan bahasa Arab, yang di Cina dengan bahasa Cina, yang di Barat dengan bahasa Barat, yang di Rusia dengan bahasa Rusia, yang di Jawa dengan bahasa Jawa, yang jenah sudah jutaan mungkin bahasa orang. Masing-masing manjatkan hajatnya, doa kepada Allah, Allah faham, Allah mengerti, Allah mendengar. Bahkan dalam hajat yang berbeda-beda di satu waktu. Orang kan hajatnya sendiri-sendiri. Kamu saja dalam satu sholat doa mungkin berdekatan satu bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Kamu berdoa mungkin untuk kesembuhan orang tuamu yang sedang sakit, minta ya Allah sembuhkan ya Allah. Yang di sebelahmu punya hajat lain, ya Allah beri rizki aku atau apa, beri aku jodoh yang salihah misalnya. Masing-masing punya hajat. Itu baru dua orang. Dave dengan ribuan orang hajatnya sendiri-sendiri, dengan bahasanya sendiri-sendiri. Sak jago-jagonya orang yang katanya menguasai 10 bahasa misalnya. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Mungkin. Ya. Suruh duduk di depannya 10 orang ini masing-masing dengan bahasa yang dia kuasai, yang dia pahami. Cina, Inggris, Belanda, Jerman, Arab, mana lagi sudah? Sekian bahasa yang berbeda-beda. Baik. Masing-masing suruh bicara dalam satu waktu dengan topik yang berbeda-beda. Yang Cina mungkin bicara masalah dagang, misalnya saja. Yang Jerman bicara tentang kotanya, yang ini cerita tentang anaknya, yang ini. Dalam satu waktu, ya Allah, bismillah, bicara. Selesai, ayo, ini tadi bicara apa? Yang ini bicara apa? Enggak mungkin dia bisa paham. Dalam satu waktu. Mustahil dia bisa paham. Walaupun itu bahasa yang dia kuasai. Tapi dalam satu waktu. Itu baru 10. Kef kalau 100 orang. Kef kalau 1000. Kef kalau 1 juta. Dia dengar. Bahasa yang mungkin dia kuasai. Tapi dalam satu waktu. Siapa bisa? Bagaimana mau sama pendengaran Allah dengan makhluknya yang penuh kelemahan? Nah, Allah juga sebutkan dalam Maryam. Hal ta'lamu lahu samia. Pertanyaan yang menafikan, tahukah kamu ada yang sama dengan Allah? Ini enggak ada. Karena tidak ada sama sekali yang serupa sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Itu sama dengan ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang sebanding, yang sama dengan Allah. Di Al-Baqarah juga, fala taj'alu lillahi andada. Antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan sekutu bagi Allah. Sementara kalian tahu itu enggak mungkin dan haram. Maka penetapan sifat beda dengan penserupaan. Ini natijah yang ingin disampaikan oleh Imam Abu Bakar. Ahlus sunnah menetapkan sifat, kita menetapkan sifat yang ada dalam Quran dan sunnah, bukan berarti kita menyamakan. Karena Allah menetapkan sifat baginya, wa huwa sami'ul basir. Tapi di ayat juga Allah menafikan kesamaan, laisa kamitslihi syai. Maka begitu pula ahlu sunnah mengikuti manhaj Quran. Mereka tetapkan sifat-sifat bagi Allah dalam Quran maupun sunnah, tapi mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak harus ada kesamaan, enggak identik. Menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk, enggak harus. Sama sekali beda antara keduanya. Tentunya bagi Allah sifat keagungan sesuai kebesarannya, bagi makhluk ya sifat itu sesuai kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Ta'ala al-musabbahu, maha tinggi Allah, maha tinggi, maha agung dari penserupaan dengan makhluknya. Ta'ala dari ta'ali, ulu, yang maknanya rifa'ah, terangkat atau tinggi. Tinggi, ulu, saat kita membahas atau menyebut ulu bagi Allah, dan saat kamu katakan ta'ala Allah, subhanahu wa ta'ala, ulu, kamu ingat dalam benakmu selalu tiga masalah. Ulu adzat, ulu wudzat, zatnya memang maha tinggi, di atas arsh, di atas langit ketujuh. Ulu wudzat. Yang kedua uluul qadr, keagungan, kemuliaannya juga sangat tinggi. Yang ketiga, uluwul qahr, kekuasaannya maha tinggi, gak akan ada yang bisa menghalangi, menentang, menyalahi apapun yang Allah kehendaki, karena uluwul qahr. li'uluwi qahrihi. Ketiga-tiganya, uluwul zat, uluwul qadr, dan ulu al-qahr. Ta'ala Allah al-musabbahu. Musabbah, munazzah, tasbih, dia menjadi ibadah yang sangat dicintai Allah dan banyak sunnah mengajarkan wirid dalam bentuk tasbih, musabbahu. Karena Allah musabbah, disucikan dengan tasbih, subhanallah, dimuliakan dari segala penserupaan, tasbih, dari segala aib, dari segala cacat dan kekurangan. Makanya disyariatkan tasbih di waktu yang berbeda-beda dan pahala besar bagi orang yang mengucapkannya. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah, ringan di lisan, berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Saat pagi dia ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah, maha suci Allah, musabbahu. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Terampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ma'ruf ahabul kalam ilallah, ucapan yang paling Allah cintai, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ini tasbih. Makanya banyak di anjurkan dalam sunnah. Hadis Juwairiyah kita tahu, radhiyallahu anha, salat subuh beliau bersama Rasulullah SAW. Selesai salat, Rasulullah berzikir ini, kemudian keluar masjid dari subuh, bayangkan, sampai waktu duha. Waktu duha, ya ini kurang lebihnya jam 8, jam 9 lah. Rasulullah kembali ke masjid. Mendapati Juwairiyah masih di situ, radhiyallahu anha, masih duduk di tempatnya. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Anti di sini mulai subuh tadi?" Dan dia berzikir, bukan tidur. Juwairiyah berzikir, baca ini, baca itu. Kata Juwairiyah, "Iya ya Rasulullah. Dari subuhnya dibayangkan sampai waktu duha." Kata Rasulullah, "Wahai Juwairiyah, aku sebelum keluar masjid subuh tadi, aku ucapkan 4 potong kata yang ringkas pendek. Kalau ditimbang dengan seluruh yang kamu baca dari subuh sampai duha, akan lebih berat apa yang aku baca." Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Terus, kalau ditimbang dengan seluruh yang kamu baca mulai subuh sampai duha, masih lebih berat yang aku baca. Cuma berapa kata, syuf. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Besarnya keutamaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dengan itu, dimuliakan dari segala aib, dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah, seperti yang musyrikin katakan, punya anak, punya istri, capek, qatalahumullah. Yahud mengatakan Allah capek dari menciptakan langit bumi sehingga istirahat di hari Sabtu, makanya mereka agungkan hari Sabtu. Membantah mereka, wa mamassana min luhub, enggak ada menyentuh kami luhub. Capek layaknya manusia kerja seharian, capek dia enggak kuat, harus istirahat dulu. Sifat aib, kekurangan yang disucikan Allah dari semua itu. Makanya Allah katakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci subhan Rabbmu, Rabbul Izzah, dari segala yang mereka sifati, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul. Tadi Yahudi, Uzair ana Allah, Nasara, Isa ana Allah. Maha suci Allah dari yang mereka ucapkan. Dan dari nama Allah pula Al-Quddus, As-Salam. Sama, ini asma tanzih, nama yang mensucikan Allah dari segala sifat aib dan kekurangan. Disucikan, Al-Quddus, As-Salam, dari segala yang tidak pantas itu bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Karena Allah Maha Sempurna, Subhanahu wa Ta'ala. Itu bait tasbih yang disebutkan oleh muallif setelah beliau sebutkan ru'yah tadi. Tujuannya, intinya beliau ingin jelaskan bahwa menetapkan ru'yah tidak berarti menetapkan penserupaan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhib wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.